Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu ya, sebelumnya saya mau bertanya begini Bu ya, bagaimana kalau ada mayit yang meninggal dunia terus punya anak perempuan saja, terus si mayit ini punya harta bukan hasil dari payah sendiri, akan tetapi punya harta kono gini hasil dari peninggalan sang orang tuanya si mayit. Jadi katanya si anak perempuan ini enggak bisa mewarisi. Kenapa? Minta, katanya ada yang mengatakan anak perempuan enggak berhak mewarisi. Minta penjelasannya Bu ya. Mendengar katanya anak perempuan enggak dapat waris. Iya. Oh, aneh, baik. Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sudah namanya anak paling kuat, enggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Selamanya tidak ada yang bisa menutup anak untuk mendapatkan waris. Jadi anak perempuan mendapatkan waris, cuman nanti kalau memang ini ada kejadian yang sesungguhnya perlu dilihat di anak perempuan masih ada paman atau tidak. Ya. Ini harus dilihat dulu pamannya, bibinya. Kemudian sebab selagi anaknya adalah tidak ada anak laki-laki, tidak langsung habis kepada anak, harus dibagi dengan yang lainnya, ibunya. Yang jelas bahwa seorang anak perempuan tidak bisa dihalangi oleh siapapun dari hak warisnya. Cuman nanti mohon kalau ada kejadian masalah seperti itu, harus dijajar dulu siapa yang hidup yang ada di kiri kanannya. Sebab nanti pamannya mendapatkan karena dia tidak punya anak laki-laki. Karena kalau tidak punya anak laki-laki masih ada sisanya nanti, dan itu adalah ada harta dibagi untuk paman. Kalau paman laki-laki nanti akan tertutup dengan anak laki-laki. Tapi kalau anak tidak bisa ada yang menutupinya. Yang diselesai ya, jangan harus dijelaskan dulu. Tolong jangan salah. Kemudian nanti gono gini. Apa itu? Tidak ada istilah gono gini, tidak ada istilah gono gini. Kalau memang itu adalah harta yang misalnya bapak ibunya itu adalah memang pernah kerja bareng, kumpulin bareng dan sebagainya, ya salah satu yang membantu yang lainnya. Apakah istri yang bantu suami atau suami bantu istri. Jadi kalaupun nanti ada namanya hak damai, namanya as-sulhu, was-sulhu khair. Damai karena pada dasarnya bapak ibu adalah kerja bareng. Kalau Syekh Arsyad Al-Banjari menggambarkan dulu pendulang emas itu, istrinya yang ngambil, suami yang nyelam ke sungai mengambil pasir begini yang ada emasnya, istrinya yang ngangkat, ini ngangkat. Jadi kalau begini sangat tidak adil kalau ternyata hartanya milik suami saja. Maka dalam kasus seperti ini, maka sang istri perlu dihargai. Karena apa? Suaminya tidak perlu naik ke atas, ditangkap oleh sang istri. Jadi kerjanya bareng. Ini adalah yang diisyaratkan oleh fatwa Syekh Arsyad Al-Banjari. Dan itu dikembangkan, tapi bukan istilah nanti gono gini. Artinya apa? Harus damai. Wong istri membantu kok tidak mendapatkan apa-apa. Maka damai itu yang menjalankan adalah sang anak dengan bapaknya. Atau sang anak dengan ibunya. Yang meninggal siapa? Tinggal nanti damai sang anak berkata, iya abah, umi kan sudah meninggal. Dan dulu umi sama abah kerja bareng, jadi ini dibagi dua antara umi dengan abah. Nanti separuh miliknya umi, yuk kita waris. Abah dapat soal, namanya damai. Itu namanya suluh. Dan itu berlaku. Tapi istilah gono gini itu adalah tidak berlaku dalam Islam. Gara-gara menikah dua hari saja langsung suami meninggal dapat separuh. Akhirnya banyak perempuan menikah lalu kirim racun pada suaminya biar dapat separuh. Gono gini nanti, kan kacau nanti, gak ada gono gini. Gono gini tidak berlaku dalam Islam. Islam adil dalam urusan waris. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab.